Sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, ka tembong to rohaga rohaga rohaka tugu tanggo berbawa sabilulungan, sa ikhwan sa sadia sajiwa sajiwa segut singkil ngabasmi pasaling singan, papintar rohaga rohaga rohaka rohaka tugu tanggo berbawa sabilulungan, sa ikhwan sadia sadia sajiwa sajiwa segut singkil ngabasmi pasaling singan. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, ka tembong to rohaka rohaka rohaka rohaka tugu tanggo berbawa sabilulungan, sa ikhwan sadia sadia sajiwa sajiwa segut singkil ngabasmi pasaling singan, papintar rohaga rohaga rohaka rohaka tugu tanggo berbawa sabilulungan, sa ikhwan sadia sadia sajiwa segut singkil ngabasmi pasaling singan. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan sifat silih rojong, sabilulungan genteng ulah potong, sabilulungan persatuan tembong, sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan.